Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah SWT kesempatan untuk melanjutkan pembahasan Ishratun Nisa, yaitu yang disusun oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala, yang terdapat di dalam kitab besarnya, yaitu Sunan An-Nasai. Kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab al-ghairah. Al-ghairah dengan difathahkan ghain, huruf ghainnya, sehingga kita baca al-ghairah, walaupun lebih terkenal dalam bahasa Indonesia dengan ghairah, tetapi aslinya dalam bahasa Arab adalah al-ghairah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menyebutkan makna al-ghairah. Kata beliau, hiya mushtaqqatun min taghayyur al-qalb. Kalimat ghairah itu diambil dari kata taghayyur. Taghayyur itu dari kata taghayyara, ya taghayyar, taghayyuran, yang maknanya perubahan. Taghayyurul qalbi, perubahan hati. Wahaijanul ghadab, masih ucapan Qadhi Iyad rahimahullah. Hayjanul ghadab adalah menyalanya kemarahan bisababil musyarakah fima bihil iqtisas. Menyalanya kemarahan dan perubahan hati dengan sebab ikut sertanya orang lain pada perkara yang khusus baginya. Ikhwan fillah a'azakumullah, mungkin kalau sudah kita terjemahkan dengan terjemah cemburu akan mudah dipaham. Artinya makna ghairah adalah kecemburuan. Seseorang yang marah ketika ada orang yang ikut dalam sesuatu yang sesungguhnya khusus baginya. Ini adalah kecemburuan. Barakallahu fikum. Dalam bab ini dibawakan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu taala hadisnya, beliau berkata dengan sanadnya, akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Khalid qala haddatsana Humaid qala haddatsana Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'inda ihda ummahatil mu'minin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika itu berada di sisi salah seorang ummahatul mu'minin, yakni salah seorang istrinya. Karena istri-istri Rasulullah sallam dijuluki dengan Ummul Mu'minin. Kalau dijamakkan dalam bentuk jamaknya Ummahat Al-Mu'minin. Fa'arsalat ukhra. Ketika Rasulullah SAW berada di salah satunya, tiba-tiba yang lain datang. Biqas'atin fiha ta'am. Datang membawa piring berisi makanan. Maka ketika diberikan pada Rasulullah SAW di rumahnya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mukminin yang ada di rumah tersebut marah. Maka dipukullah tangan Rasulullah SAW yang menerima piring tadi. Jadi agar jangan menerima piring tadi. Maka jatuhlah piring tersebut dan pecah. Fa'akhadhan Nabiyyu SAW al-kasrataini. Maka Nabi pun mengambil dua pecahan piring tadi. Dikumpulkan satu di atas yang lainnya. Kemudian beliau kumpulkan makanan-makanan yang berserak. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang ada, gharat ummukum. Gharat ummukum. Kalimat gharat ummukum bermakna ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Kata Nabi, makanlah. Fa'akalu. Maka mereka pun makan. Diriwayatkan dalam riwayat lain, disebutkan oleh istri yang di rumah tersebut, aku kedatangan tamu, atau Rasulullah SAW kedatangan tamu. Maka aku bikin makanan untuk tamuku. Tiba-tiba sudah didahului oleh si fulana. Maka aku marah. Aku pukul. Sesungguhnya bukan dipukul, artinya dijauhkan tangan Nabi yang tadi akan menerima piring tadi, sehingga piring tadi jatuh dan terpecah. Ikhwan fillah a'azakumullah, faja'ala yajma' fiha at-ta'am. Maka Nabi pun mengumpulkan makanan tadi kembali dan kemudian ditawarkan kepada tamu-tamunya, gharat ummukum, kulu. Ibu kalian sedang cemburu, makanlah. Maka mereka pun makan dan Nabi masih memegang pecahan piring tadi. Hatta ja'at biqas'atiha allati fi baitiha, hingga istrinya yang ada di rumah tersebut mengambil piring yang masih utuh dan diserahkannya kepada Rasulullah SAW, diserahkanlah kepada suaminya. Fadafa'a al-qas'ah as-sahiha, diberikan piring yang masih utuh kepada Rasul. Wa taraka al-maksura fi baitil lati kasaratha. Kemudian yang pecah tadi tetap ditinggal di rumah tersebut. Ikhwani fidina a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan riwayatnya bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Ada riwayat yang sahih. Demikian pula dibahas hadis ini dalam riwayat-riwayat yang lain atau dalam hadis-hadis yang lain yang juga semakna dengan ini. Maka inilah yang disebut dengan kecemburuan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya menyatakan dua kalimat. Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Itu kalimat, bukan kalimat yang menunjukkan kalau saja istrinya tadi berbuat sesuatu yang jelek atau jahat atau tidak. Tetapi Nabi memakluminya dengan menyatakan itu kecemburuan. Gharat ummukum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Arabi rahimahullah. Abu Bakar Ibn al-Arabi menyatakan, ka'annahu innama lam yu'addib al-kasirah. Nabi SAW hanya berkata, ta'amun au ina'un ka'ina'in. Bejana dengan bejana. Artinya bejana diganti dengan bejana yang sama. Piring diganti dengan piring yang sama. Kata Ibn al-Arabi rahimahullah, kanahu innama lam yu'addibil kasirah. Seakan-akan Rasulullah SAW tidak menyalahkan dan tidak memarahi istri yang memecahkan tadi. Bahkan walau bil kalam, bahkan tidak dengan ucapan sekalipun. Ucapan Rasulullah SAW hanya menyatakan pada tamu-tamunya agar jangan dikira kalau istrinya berbuat sesuatu yang tercela. Tetapi istrinya melakukan sesuatu yang wajar terjadi pada para istri-istri yang memiliki istri yang lain atau memiliki saingan dalam artian madu ya, disebutnya dalam bahasa Indonesia, Masya Allah. Kalau dalam bahasa Arab, tidak disebut madu, disebutnya borah. Wallahu ta'ala alam. Kata orang, istilah borah itu dari kata yang membuat darrah, membuat kejelekan, membuat sesuatu yang jelek. Tapi di Indonesia namanya madu, Masya Allah. Indah sekali. Sehingga ada yang berkata, kalau yang di sana biasanya bisa jadi yang menamakan adalah perempuan, maka dikatakan darrah. Tetapi yang di sini kayaknya yang menamai laki-laki. Laki-laki. Sehingga dikatakan dengan madu. Madu. Ikhwan ibn a'azakullah ala kulli hal. Kecemburuan wajar terjadi di dalam rumah tangga. Bahkan yang punya istri satu pun terjadi kecemburuan. Bahkan kadang kecemburuan bukan dengan wanita lain. Kecemburuan dengan tamunya. Istrinya di dalam bermuka masam. Mengapa? Pagi tamu, siang tamu, sore tamu. Mana waktu untukku? Itu juga jenis kecemburuan. Atau terlalu sibuk dengan sesuatu kerjaannya, kadang-kadang cemburu. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW al-afiyah, ada beberapa ulama yang sampai istrinya membakar kitab-kitabnya karena cemburu, karena melihat suaminya sibuk dengan kitab-kitab, maka dibakar kitabnya. Tentunya barakallahu fikum, tidak boleh melampaui batas. Tetapi kata Nabi, kalimat lain sebagaimana riwayat yang sama atau hadis yang sama, ada tambahan dalam riwayat Ats-Tsauri rahimahullah, ina'un ka ina'in wa ta'amun ka ta'amin. Bejana dengan bejana. Artinya suruh diganti. Kamu cemburu wajar, tapi piringnya diganti. Maka beliau masuk radhiyallahu ta'ala anha, keluar lagi membawa piring yang masih utuh dan diberikan kepada madunya tadi, sehingga piring yang pecah tetap di rumahnya sebagai gantinya. Ini barakallahu fikum kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Memang demikianlah Allah ciptakan para wanita. Bahkan kaum laki-laki pun disuruh bahkan untuk cemburu, karena laki-laki ini pemimpin bagi para wanita. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka kecemburuan seorang laki-laki adalah ketika istrinya atau anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak pantas, maka dia cemburu, dia marah, dia tidak mau ada kemaksiatan di rumahnya. Atau ketika keluar tanpa izin, itu juga kadang-kadang membuat suami cemburu. Kenapa? Ada apa? Apalagi na'udzubillah min dzalik, kalau wanita tadi kemudian berbicara dengan laki-laki lain, maka tentunya akan cemburu. Diriwayatkan dalam riwayat yang juga sahih, Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad, bagaimana pendapatmu wahai Sa'ad, kalau engkau melihat istrimu bersama laki-laki lain? Ya Rasulullah, aku akan tebas dengan pedangku ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian terkejut dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Sungguh aku lebih cemburu dari dia. Dan Allah lebih cemburu dari aku, kata Nabi SAW. Oleh karena itulah Allah mengharamkan yang haram-haram. Mengharamkan zina, mengharamkan khalwat, mengharamkan perkara-perkara yang jelek, karena Allah cemburu. Allah menghendaki agar kita hanya tunduk kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan memegang syariat Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula, para suami semestinya memimpin para istri-istrinya di atas kebenaran, dan kalau mereka serong ke kiri atau ke kanan, akan cemburu, akan marah. Kenapa? Kok ada begini di keluargaku? Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika marah pada istrinya, ketika dia sakit di matanya kemudian berkata, aku datang ke fulan Yahudi. Beliau marah. Apakah keluarga Abdullah bin Mas'ud melakukan yang seperti ini? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Dan adapun antara wanita dengan wanita, dalam artian satu suami memiliki dua istri atau tiga istri, empat istri, maka ketika mereka saling mencemburu, maka itu adalah perkara yang mesti terjadi. Pada istri-istri Nabi saja terjadi, apalagi pada orang-orang yang bukan seperti mereka. Mereka para istri-istri Nabi ummahatul mu'minin. Mereka mukminat dengan persaksian dari Allah dan Rasulnya. Dibalik oleh Allah SWT dalam Quran. Dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi toh terjadi kecemburuan. Ikhwan ibn a'azakullah, maka hadis ini memiliki beberapa faedah. Kita lihat satu persatu. Di antaranya yang pertama yang berkait dengan pembahasan kita. Ini dengan judul bab, yaitu al-ghayrah. Maka hadis ini bayanu hukmil ghayrah. Penjelasan tentang hukumnya cemburu. Wa annaha la yanqus min dinil mar'ati syai'a. Dan bahwasanya yang demikian tidak mengurangi agama seseorang istri. Marah seperti itu tidak mengurangi agamanya. Bukan berarti dia orang jelek atau orang baik, tidak. Bahkan kecemburuan menunjukkan kecintaan. Sehingga dia akan cemburu karena dia sangat cintanya kepada suaminya. Maka dia akan marah ketika apa yang semestinya hak dia kemudian diganggu oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih kita kembali pada ucapan Ibnu Arabi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahinya, menghardiknya atau menegurnya, tapi justru berbicaranya kepada para sahabat dengan kalimat gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, makanlah. Tidak menegur, tetapi justru menjelaskan bahwa ini kecemburuan. Tidak ada kejelekan apa-apa pada dia, kecuali hanya kecemburuan. Kemudian dilanjutkan, karena, kata beliau, pada perkara tersebut ada ta'addi. Ta'addi artinya sesuatu gangguan. Karena riwayat yang lain disebutkan, aku membuat makanan untuk tamu-tamu Rasul. Tiba-tiba istri yang lain datang membawa makanan mendahului aku. Tentunya kita akan paham bahwa kalau kita lihat siapa yang lebih berhak, ya Aisyah atau istri yang di rumah tersebut untuk memberikan kepada tamu-tamunya. Faedah kedua, sa'atu akhlaqin Nabi SAW wa insafih. Kita lihat luasnya akhlak Rasulullah SAW. Sangat tingginya akhlak beliau dan sangat bijak. Beliau bahkan kadang melihat kecemburuan istrinya, beliau hanya tersenyum. Barakallahu fiikum. Kalau mereka bertikai karena kecemburuan, apa maknanya? Maknanya mereka berebut Rasulullah SAW. Bagaimana tidak tersenyum? Nanti akan datang riwayatnya insyaAllah. Bagaimana Rasulullah SAW tersenyum melihat mereka lempar-lemparan kue karena kecemburuan. Rasulullah hanya tersenyum. Setelah itu Rasulullah katakan, cuci wajah-wajah kalian yang belepotan kue. Ini barakallahu fikum, sesuatu yang lumrah terjadi di dalam sebuah keluarga. Sehingga dikatakan akhlak Rasulullah SAW dan bijaknya beliau atau sifat bijaknya beliau kepada istri-istrinya. Yang ketiga, masyru'iyatud dhaman bil mithl. Tetap wajib mengganti kalau ada yang rusak. Kalau piringnya pecah, ganti. Nabi menyatakan dua kalimat tadi. Yaitu kalimat, nam ina'un bi ina'in. Au ina'un ka ina'in wa ta'amun ka ta'amin. Bejana diganti bejana. Makanan diganti makanan. Piring diganti piring. Barakallahu fikum. Sehingga kecemburuan tersebut wajar, tetapi kalau sampai merusak sesuatu, maka dia harus menggantinya. Atau sesuatu milik orang lain tentunya ya, maka harus menggantinya. Ikhwan ibn na'azukullah, ada faedah berikutnya. Kesabaran seorang suami terhadap istrinya yang sedang cemburu. Karena itu perkara yang wajar terjadi pada mereka. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar. Kata beliau, rijaluhu thiqat, rawi-rawinya semuanya thiqah. Inna Allah kataba al-ghayrah 'ala nisa. Allah memang sudah mencatat, yakni menakdirkan kecemburuan pada para wanita. Faman sabara minhunna kana laha ajru syahid. Siapa yang sabar terhadapnya, maka dia mendapatkan pahala syahid. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa menjalani hidup berumah tangga dengan kebaikan, dengan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah berikan kepada kita mawaddah warahmah wasakinah pada semua keluarga-keluarga kita dan keluarga kaum muslimin. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah tausiah dari Al-Ustaz Muhammad bin Mar As-Sayyid hafizullah ta'ala sampai pada bab yang baru, yaitu bab Al-Ghairah ya, tentang kecemburuan Ustaz ya. Nah, Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita membacakan pesan-pesan, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kita akan jeda ya dengan satu murotal. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqul ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahum najdayn. Falaqtaham al-aqabah wa ma adraka mal-aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin zi masrabah. Yatiman za maqrabah aw miskinan za masrabah. Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah ulaika ashabul maymanah walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah عليهم نار مؤصدة. 91.8 FM Radio Indosiar. Masih bersama kami di 91.8 FM Radio Indosiar. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dan kita akan langsung membaca pesan atau pertanyaan yang sudah masuk. Ya, kita akan baca pesan pertama. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan ikhwan-ikhwan yang ada di negeri ini. Amin. Afan hendak bertanya Ustadz, mana yang lebih baik, wanita yang sudah belajar akan tetapi akhlaknya biasa-biasa saja dengan wanita awam yang akhlaknya baik, bisa dibimbing dan mau menerima nasihat? Dan mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana apabila hendak menikah dengan wanita awam dengan tujuan ingin menariknya ke dalam ahlus sunnah, mengenal sunnah, yang kondisinya wanita itu hatinya lunak untuk menerima al-haq, begitu pula keluarganya. Jazakallahu khairan katsiran. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita, fadfar bidhatid din taribat jada. Hendaklah engkau cari yang bagus agamanya, kalau tidak rugi kamu atau celaka kamu. Sehingga jelas jawabannya dari Nabi SAW, kita cari orang yang bagus agamanya. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan bagus agamanya. ternyata para ulama membedakan antara al-ilmu wa din. Jadi sering membedakan antara ilmu dan din. Kadang-kadang disamakan, kadang-kadang dibedakan. Kalau kedua-duanya disebut bersama-sama, biasanya dengan maksud membedakan. Dia memiliki ilmin wa din, ilmu dan agama. Apa bedanya? Bedanya ilmu itu teorinya, agama itu prakteknya. Sehingga sering dikatakan seorang mutadayyin. Artinya orang itu perangainya, akhlaknya, ibadahnya dan segalanya mengikuti ilmu. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita mencari seorang yang bagus agamanya, bukan orang yang dalam artian secara ilmu dia hafal ini, hafal ini, hafal ini, bukan itu saja. Tetapi sisi lainnya juga dilihat, yaitu pengamalannya. Barakallahu fikum. Sehingga tinggal kita lihat pengamalannya. Kalau pengamalannya masya Allah, yang ini juga baik, yang itu juga baik. Tapi ini berilmu, ini tidak berilmu. Tentunya yang berilmu lebih baik. Mengapa? Karena mereka yang berbuat baik di atas ilmu akan kokoh di atas kebaikannya. Orang yang berbuat baik juga tapi tidak di atas ilmu akan mudah goyah hanya karena satu syubhat atau hanya karena satu godaan-godaan. Yang ini lebih kokoh karena di atas ilmu. Yang ini tidak kokoh karena mungkin dia hanya ikut-ikutan, atau mungkin itu hanya perasaannya saja, atau hanya yang lain. Tidak ala ilmin. Sehingga berupaya untuk mencari orang yang dhata ilmin wa din. Memiliki agama, memiliki ilmu. Artinya memiliki ilmu dan pengamalan yang baik. Ilmunya itu terlihat dalam akhlaknya, dalam tutur katanya, dalam sikapnya, dalam pakaiannya. Barakallahu fikum. Kalau engkau ingin menikahi orang awam karena ingin mendakwahi, menarik, tidak ada larangan. Kalau engkau melihat orang ini bisa untuk diajak. Tetapi saya ingatkan bahwa itu akan berisiko buat kamu. Kalau berhasil, wabihi wa ni'mah. Kalau tidak berhasil, padahal itu sudah kadung menjadi ibu dari anak-anakmu, ternyata dia menyatakan, apa sih ini semua susah, ini gak boleh, itu gak boleh. Enak kemarin ketika saya belum nikah dengan kamu. Itu akan susah. Mau diceraikan, sudah ada anak-anakmu di sana. Mau kamu pegang dalam keadaan tetap seperti itu. Ini berat. Itu kalau gagal. Mudah-mudahan berhasil. Sehingga tinggal pilih mau yang beresiko atau mau yang sudah jelas. Sehingga Rasulullah SAW berulang atau menyatakan dengan kalimat fadfar bidhatid din taribat jada, carilah yang bagus agamanya. Allahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afan Ustaz, apakah tidak boleh ada orang lain walaupun itu anak kita yang masih bayi di dalam kamar jika kita hendak mendatangi istri? Apa boleh masih satu kamar, cuman ditutupi dengan kain pembatas agar tidak terlihat bayi kita? Karena kalau pindah kamar, anak kita pasti menangis. Umur 10 bulan anaknya. Jazakallahu khair. Nah, sebaiknya memang demikian. Bahkan para ulama sampai menyatakan binatang pun dikeluarkan. Ada kucing atau ada apa. Nah, dikeluarkan dari kamar. Hanya saja barakallahu fikum, kalau anak itu masih bayi yang belum tanggap, belum paham dan sebagainya, cukup dengan diberi bantal saja sudah selesai begitu urusannya. Tidak mengapa insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, afan Ustaz mau tanya, tindakan real apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri ketika melihat suaminya sibuk dengan kegiatannya sendiri? Misalkan sibuk bekerja, sibuk pegang HP terus ya, sehingga tidak ada waktu untuk istri dan anak-anaknya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Tindakan realnya adalah bertanya kepada Radio Indosiar agar suaminya dengar, kan begitu. Nah, ini barakallahu fikum salah satu usaha. Nah. Atau usaha lainnya adalah engkau berbicara dengan baik-baik pada suamimu. Karena perkara ini adalah hak. Disebutkan dalam sebuah hadis, a'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah kepada setiap yang memiliki hak, haknya masing-masing. Engkau memiliki hak untuk Rabbmu, atau saya ulangi, Allah memiliki hak untuk engkau beribadah kepadanya, taat kepadanya, dan seterusnya. Demikian pula istrimu punya hak dari kamu untuk diperhatikan, untuk dijaga, untuk, dan sekian banyak hak. Demikian pula untuk dirimu sendiri, engkau punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah pada masing-masing pemilik hak, berikan haknya masing-masing. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam kitab sahih, tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan untuk hadis ba'dal isya. Itu hadisnya dalam Bukhari Muslim. Apa hadis ba'dal isya? Ngobrol, berbicara dengan orang, atau apa istilahnya, ngobrol dengan orang di waktu ba'dal isya. Ternyata di antara hikmahnya adalah bahwa itu waktunya keluarga. Jadi dimakruhkan ada hadis, ada ngobrol ba'dal isya. Ba'dal isya sudah selesai. Tetapi kalau engkau setelah ba'dal isya sudah tidak ada tamu, sudah tidak ada siapa-siapa, masya Allah, melaksanakan hadis tadi sampai di pembaringan, ngobrol dengan orang jauh di HP, apakah chattingan, WA dan sebagainya, apalagi yang selain itu, ngobrol saja yang bermanfaat itu sudah dipertanyakan bahwa itu tidak sepantasnya. Saat itu saatnya engkau bertanya, apa kabarmu sayang, saatnya bertanya ada apa atau bagaimana atau kenapa, ila akhirnya. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya perkara yang sudah ma'ruf. Kalau sampai suami melalaikan istrinya, sampai bahkan bukan hanya sehari, beberapa hari, maka inilah yang kemudian dikatakan dia menyia-nyiakan hak istrinya. Sesungguhnya sebaliknya juga sama. Jangan sampai ketika suaminya masuk ke kamar, istrinya sibuk dengan HP, entah lagi apa, entah ngobrol sama siapa, chattingan sama siapa, apalagi kalau sampai bermaksiat di dalamnya. Ta'udzubillah min dzalik. Maka seorang suami berhak untuk menegurnya, mengingatkannya, enam, dengan volume yang bertingkat sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau tanya, apa hukum minum air susu istri? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Emang gak ada susu lain kok minum susu istri? Nah, kalau terminum, karena itu memang banyak pertanyaan seperti itu, bahkan pernah ditanyakan kepada beberapa masyayikh, pada ulama. Dikatakan bahwa itu sama sekali tidak berpengaruh secara hukum. Artinya tidak menjadi mahramnya, kemudian dia menjadi anaknya dan sebagainya, tidak. Karena masalah susuan itu ada urutan atau ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya kalau itu adalah di masa-masa susuan, itu diantaranya, diantara syaratnya. Kalau sudah dalam keadaan dewasa, lain lagi. Ketika ada yang bilang, bukankah itu nanti menjadi mahram? Sudah mahram sejak nikah, anda bilang gitu. Maka tidak mengapa, insya Allah. Ya, selanjutnya bukan bismillah. Diminum, oh, tapi terminum. Terminum. Kasihan bayinya. Masya Allah. Ya, selanjutnya bismillah Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana jika istri cemburu kepada ibu suami sehingga memunculkan sikap-sikap yang tidak baik kepada ibu suami. Mungkin ya seperti biasalah suaminya lebih. Ya. Sesungguhnya sebagai suami, maka dia lebih mementingkan orang tuanya, sedangkan istri wajib mementingkan suaminya. Dan itu sudah aturan demikian di dalam hadis Rasulullah SAW ketika menyatakan, kalau saja boleh seseorang sujud pada orang lain, niscaya aku akan perintahkan laki-laki sujud pada ibunya dan wanita sujud pada suaminya. Dan wanita jangan protes, mengapa? Anakmu juga nanti akan begitu kepada anak laki-lakimu, akan lebih mementingkan kamu. Jangan ketika suami yang mementingkan ibunya kamu marah-marah, tapi ketika nanti anakmu tidak mementingkan kamu, anak laki-lakimu, kamu marah juga. Ingat kamu ketika jadi istrinya. Barakallahu fikum. Artinya harus paham bahwa itu adalah suatu keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maklumilah suami kalau dia ingin berbakti pada orang tuanya, dukunglah. Kalau engkau mendukung suamimu untuk berbakti pada orang tuanya, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenteraman, dan akan mendapatkan masya Allah cinta dari suamimu. Barakallahu fikum. Mungkin ada catatan juga tentang masalah ini. Kecemburuan tadi saya katakan sama seperti pembahasan tadi, wajar. Tetapi jangan sampai mengorbankan sesuatu. Contohnya mengorbankan satu kewajiban kamu kepada suamimu. Jangan ditinggalkan kewajiban-kewajibanmu. Cemburu, marah, kenapa sih begini. Silakan. Tetapi ketika kewajiban tetap dilaksanakan, dan kemudian engkau berupaya untuk bisa menyenangkan suamimu. Karena Rasulullah SAW menyatakan, fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah dirimu terhadap suamimu, karena dia adalah surgamu dan nerakamu. Kalau engkau bisa mengambil hatinya, akan menjadi surga bagimu. Tapi kalau engkau justru tidak bisa mengambil hatinya, bahkan sebaliknya, bersikap dengan sikap-sikap yang tidak baik, engkau akan mendapatkan nerakanya. Artinya engkau akan tidak mendapatkan kasih sayang atau cintanya, bahkan muncullah keretakan dalam rumah tangga. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan dengan cemburu, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz mau tanya, kalau istri cemburu berbuat melampaui batas, seperti tidak boleh suami menggilir istri yang lain, atau tidak boleh suami memberi nafkah istri yang lain, apakah boleh, Ustaz, kecemburuan yang demikian itu? Karena alasan istri yang cemburu tidak boleh dihukumi karena akalnya tertutup. Iya, kemarahannya wajar. Tetapi apa yang diucapkannya tadi berkait dengan masalah haknya istri yang lain atau nafkah istri yang lain, maka itu tidak perlu dituruti. Barakallahu fikum. Tetap suami jalan, tetap dia memberikan nafkahnya, karena itu perkara yang wajib. Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk adil kepada para istri-istri pada perkara yang zahir. Sehingga pandai-pandailah seorang suami untuk merayu istrinya. Maksud saya merayu adalah menyampaikan kepadanya bahwasanya ini hanya materi. Ini hanya sesungguhnya hanya hak mereka secara zahir. Adapun urusan hati, saya lebih cinta pada kamu. Artinya dia akan tunjukkan bahwa dia sayang kepadanya. Itu perkara-perkara yang akan dipaham oleh laki-laki, insyaallah. Ya, selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Alfan bertanya, jikalau istri menyatakan belum siap saat ini untuk ditaadud, perlu menyiapkan hati katanya, ya. Apa yang perlu anak lakukan sebagai suami jika menginginkan untuk taadud? Istrinya belum siap, katanya. Ya, tinggal dilihat saja. Ya, masing-masing suami bisa mengenali istrinya. Apalagi yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti tahulah ini sudah siap atau belum begitu. Dididik, disampaikan ilmu, diajarkan dan sebagainya sampai dia merasa bahwa istriku sudah paham atau sudah siap begitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ternyata bukan jadi kebaikan tetapi malah kejelekan. Ini sangat disayangkan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau engkau memang sudah melihat padanya sesuatu yang memang harus ditaadud. Kok bisa? Ada seseorang wanita yang harus ditaadud? Ada. Ada. Ya. Ketika dia demikian-demikian, ternyata obatnya adalah taadud. Begitu. Ada. Yang, ada. Yang kata beberapa orang disebut dengan akhirud dawa al-kay. Obat terakhir itu adalah kay. Kay itu besi panas. Itu obat terakhir. Dikasih obat ini enggak sembuh, obat ini enggak sembuh, obat ini enggak sembuh, saya nikah lagi. Mau dia sabar, alhamdulillah, enggak sabar karena sudah pol nasihatnya. Sehingga mau pergi, pergilah. Ya, silakan. ini kadang-kadang malah sembuh begitu. Sudah terjadi yang seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang istri melakukan onani kepada suaminya karena istrinya sedang nifas? Syukron, jazakallahu khairan. Nah, disebutkan perkara suami istri itu dengan istilah tamattu atau mut'ah. Maka semua jenis mut'ah, bukan mut'ahnya Syiah ya, mut'ah dengan dalam artian bernikmat-nikmat dengan istri, itu semuanya boleh. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang begini-begini ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dengan yang macam-macam yang aneh-aneh. Nah. Pokoknya semua bernikmat-nikmat suami dengan istri, istri dengan suami tidak mengapa, kecuali jima dari dubur dan jima ketika haid. Selebihnya silakan. Nisa hukum harsul lakum. Nah, boleh dari saya. Boleh ya. Perlu diulangi lagi. Memperjelas, Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz, atas nasihat-nasihatnya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan jalan keluar dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pendengar semuanya. Barakalakum. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kajian di kesempatan malam hari ini untuk pendengar semuanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan depan pada waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.